Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita sampai di hadis yang keenam atau hadis yang terakhir pada pembahasan kitab zakah sebelum bab yang terakhir dari kitab zakah, yakni bab shadaqatul fitr. Al-muallif Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan al-hadithus sadis, hadis yang ke-6. An Abdullah ibn Zaid ibn Asim رضي الله تعالى عنه قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المعلفة قلوبهم ولم يؤت الأنصار شيئا. Dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, lama afa'a Allah ala rasulihi yawma hunain, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan fai kepada rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada yawma hunain, yakni hari pertempuran Hunain. Istilah fai adalah harta yang didapatkan dari orang-orang kafir tanpa melalui pertempuran. Adapun pada peristiwa ini hakikatnya adalah ghanimah. Ya, namun di sini diistilahkan dengan al-fai. Ya, lama afa Allah, kata sebagian ulama di antara mereka al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi pada kitab beliau Ta'sisul Ahkam, pengistilahan dengan fai ini adalah tasamuhan, tasamuh artinya toleran, ya, sikap toleran. Jadi pada hakikatnya yang ada pada kejadian tersebut adalah ghanimah. Qasama fin nasi wa fil mu'allafati qulubuhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan harta tersebut, yakni ghanimah tadi, kepada manusia, yakni yang ikut di dalam peperangan tersebut dari kalangan muslimin. Wa fil mu'allafati qulubuhum, dan pada mereka orang-orang yang dalam status dilembutkan hatinya ya kepada Islam ini, yakni keadaan mereka orang-orang yang baru masuk Islam. Di mana kejadian perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Makkah. Dan yang ikut dari kalangan mereka yang baru masuk Islam ketika itu ada sekitar 2000 orang. Ya, sekitar 2000 orang. Ini dari kalangan al-mu'allafah qulubuhum. Kemudian walam yu'ti al-ansara syai'a. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kepada kaum Ansar sesuatu pun dari ghanimah tersebut. Faka'annahum wajadu fi anfusihim, sehingga seakan nampak pada diri mereka, yakni kemarahan. Yani ini terjadi pada sebagian dari anak-anak muda dari kalangan kaum Ansar, yang sebagian mereka mengatakan, yani pedang-pedang kita itu masih mengucurkan darah orang-orang yang yani kita perangi. Namun kenapa kok kita tidak dapat apa-apa? Baik. Adapun pada mereka yang merupakan para pembesar Ansar, mereka memahami bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang maksum, ya, yang terjaga dari kesalahan, sehingga mereka di atas keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah untuk kemaslahatan. Baik. Ya, terkhusus pada kaum mu'allafah. Ya, al-mu'allafah qulubuhum, di mana mereka adalah dari tokoh-tokoh kaum. Ya, dari tokoh-tokoh kaum yang memiliki pengaruh besar terhadap kaumnya, sehingga ketika para tokoh ini, ya, menunjukkan kepada mereka kecintaan, ya, dan yakni sikap wujud cintanya kepada Islam ini ditampakkan kepada kaumnya, ini akan menjadi sebab kaumnya pun ikut. Ini karena kenyataan yang ada demikian, namanya masyarakat akan ikut kepada para pembesarnya. Baik. Jadi kata sahabat Abdullah ibn Zaid, faka'annahu wajadu fi anfusihim, yakni seakan mereka, ya, marah dengan apa yang mereka dapatkan. Id lam yusibhum ma asaban nas, dikarenakan mereka tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh manusia. Kemudian fa khatabahum, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berbicara kepada mereka. Jadi ketika sampai ya sebagian ucapan-ucapan dari para pemuda Ansor itu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengumpulkan para sahabat Ansor tersebut. Faqala ay ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral ansari, wahai segenap kaum Ansar, alam ajidikum dullalan fahadakumullahu bi, wahai segenap kaum Ansar, bukankah aku dapati kalian dalam keadaan dullal, ya, sebagai orang-orang yang sesat, ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kalian dengan sebab aku. Jadi, sebagaimana diketahui keadaan mereka sebelum datangnya Islam, sebelum sampainya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas kesyirikan. Ya. Tidak ada perkara yang lebih sesat dibandingkan kesyirikan. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tentang apa yang telah ya Allah karuniakan kepada mereka dari nikmat hidayah, nikmat Islam. Wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi, dan dahulu keadaan kalian dalam keadaan tafarruq, berpecah belah, bermusuhan, ya, saling berperang, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama sejarah bahwa kaum Ansar yang mereka itu ya, berasal dari kaum Aus dan Khazraj. Ya, perselisihan di antara mereka ya bagaikan yakni tidak ada hentinya. Ya, lebih-lebih disulut oleh kaum Yahudi yang terus berusaha untuk memprovokasi ya terjadinya pertempuran-pertempuran di antara mereka. Jadi bukankah kalian dahulu dalam keadaan ya berpecah belah seperti itu, bermusuhan? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalian dengan sebab aku. Wa'alatan fa'agnakumullahu bi. Dan kalian dahulu dalam keadaan alah, yakni fuqara. Ya, kalian dalam keadaan miskin, fakir. Fa'agnakumullahu bi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian kecukupan dengan perantaraan aku. Jadi dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala rizkikan berupa ghanimah, dengan mereka yakni ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Abdullah ibn Zaid radhiyallahu an, kullama qala shay'an qalu Allah wa rasuluhu amannu. Setiap kali beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan sesuatu dari apa yang beliau ingatkan kepada kaum Ansar, qalu, mereka pun mengatakan Allahu wa rasuluhu amannu. Makna dari ucapan yang disampaikan oleh mereka sebagai jawaban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah dan Rasul-Nya ya yang telah memberikan ya karunia, artinya apa yang kami atau kita dapatkan itu. Sebagian syurah menjelaskan makna bagian dari ini, yakni bahwa apa yang Allah dan Rasulnya berikan dari minan, pemberian itu jauh lebih banyak dibandingkan apa yang kami berikan kepada Islam untuk perjuangan ini. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau syi'tum laqultum ji'tana kadza wa kadza." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau syi'tum, seandainya kalian mau, laqultum, maka katakan, ji'tana kadza wa kadza. Engkau datang kepada kami dalam keadaan demikian dan demikian." Ya, demikian dan demikian. Terkait dengan kata wa kata di sini telah diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang juga nanti akan disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan ataitana makhdulan fanansurnaka wa mukadzaban fasadaknaka wa matrudan faawainaka. Jadi seandainya engkau mau, atau seandainya kalian mau, kalian bisa mengatakan bahwa engkau wahai Nabi, engkau datang kepada kami dalam keadaan makhzulan, yakni dihinakan, ditelantarkan oleh kaummu. Ya, kemudian fanasarnaka, kemudian kami menolong engkau. Wa mukadzaban, dan kau datang dalam keadaan didustakan oleh kaum. Ya, fasaddaknaka, dan kami membenarkan risalahmu. Wa matrudan, dan kau datang dalam keadaan terusir. Faawainaka, kemudian kami berikan tempat untuk bernaung bagi engkau. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka, seandainya mereka menyebutkan tentang hal-hal yang telah mereka tempuh, silakan katakan seperti itu. Jadi Nabi datang dalam keadaan dihinakan oleh kaumnya, kemudian kaum Ansar menolong, membela, dalam keadaan didustakan oleh kaumnya, kaum Ansar membenarkan risalah beliau, kemudian dalam keadaan terusir, kaum Ansar memberikan tempat untuk bernaung. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ala tardawna an yadhhaba an-nasu bisyati wal ba'iri wa tadhhabuna bin nabiyyi ila rihalikum?" Tidakkah kalian ridha untuk manusia mereka pergi pulang ke tempat-tempat mereka dengan membawa kambing dan unta, karena ghanimah yang ada pada peristiwa tersebut sangat banyak, karena suku-suku Arab yang terlibat dalam perang tersebut, dari Hawazin dan yang lainnya, itu mereka istilahnya ingin bertempur habis-habisan, sehingga mereka tidak meninggalkan keluarga mereka tidak pula meninggalkan harta mereka, tetapi dibawa ya dalam peperangan tersebut, agar tidak lagi berpikir tentang rumah, tidak lagi berpikir tentang keluarga. Ya, sampai ketika dikumpulkan dari harta ghanimah tersebut, di antara ya hewan-hewan yang ada ketika itu mencapai yakni al-ibil atau al-ba'ir, unta itu ada sekitar 40 ribu ekor. Ya, kemudian kambing itu mencapai 120 ribu ekor. Ya, bukan jumlah yang sedikit. Baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan tawaran, ya, tidakkah kalian ridha untuk mereka manusia pulang ke rumah-rumah mereka, ya, dengan membawa kambing dan unta-unta. Wa tadhhabuna bin nabiyyi ila rihalikum. Sementara kalian pergi, yakni untuk kembali pulang ke Madinah, ya, kalian pergi bersama Nabi. Baik. Dan tentu ini sesuatu yang tidak bisa dibandingkan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula al-hijrata lakuntu imra'an minal anshar." Kalaulah bukan karena hijrah, tentu aku, ya, seorang yang termasuk dari kaum Anshar. Walau salakan nasu wadiyan aw syi'ban. Seandainya manusia menempuh satu lembah atau syi'b. Syi'b ini lembah yang ukurannya lebih kecil. La salaktu wadiyal Anshar wa syi'baha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu aku akan menempuh, ini menjalani, masuk, ya, ke dalam lembah kaum Anshar dan syi'bnya. Jadi Nabi akan memilih untuk tetap bersama dengan kaum Anshar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-ansaru syi'arun wan nasu ditharun. Kaum Anshar itu diibaratkan oleh Nabi seperti syiar. Syiar itu artinya pakaian yang langsung melekat ke tubuh. Ya, pakaian dalam. Sementara manusia itu ibarat ditsar. Ya, ditsar itu pakaian luar. Artinya apa? Gambaran tentang bagaimana dekatnya kaum Anshar kepada Nabi, Nabi kepada kaum Anshar. Sampai digambarkan oleh Nabi SAW, ya, mereka seperti syiar. Ini pakaian yang langsung melekat ke tubuh. Kemudian Nabi SAW memberikan wejangan kepada mereka, innakum satalqawna ba'di atharatan. Sesungguhnya kalian nanti akan, yakni sepeninggalku akan menjumpai atharatan, yakni sikap sebagian pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya ataupun keluarganya ataupun teman-temannya dibandingkan rakyatnya. Ya, ya, mungkin kalau di bahasa kita dengan istilah KKN itu, ya. Jadi korupsi, kolusi, nepotisme seperti itu. Dan ini, ya, salah satu di antara tanda nubuah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa akan muncul pemimpin yang seperti itu. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan bagaimana ketika muncul, ya, pemimpin yang demikian keadaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasbiru." Ya, maka hendaklah, ya, kalian bersabar. Jadi sabar di sini mencakup di dalamnya, yakni menjalankan apa yang menjadi kewajiban ya, sebagai rakyat terhadap penguasanya. Sabar, ya, meskipun menghadapi penguasa yang menelantarkan hak rakyatnya. Baik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak mengarahkan, tidak membimbingkan untuk melakukan pemberontakan, ya, atau menurunkan penguasa yang seperti itu, tidak. Bersabarlah kalian hatta talqauni 'alal haud, hingga kalian menjumpaiku di atas telagaku, yakni di mahsyar nanti. Taib, ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Anshar, ya, sekaligus bimbingan bagi seluruh umatnya untuk menempuh jalan kesabaran ketika diuji dengan adanya pemimpin yang mengutamakan kepentingan pribadinya, ya, di atas kepentingan rakyatnya, ya, meminta untuk ditunaikan haknya namun tidak menunaikan apa yang menjadi hak rakyatnya. Tapi kita lihat syarah dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Qawluhu fi hadithi Abdullah ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu ta'ala anhu lamma afa'a Allahu ala rasulihi yawma Hunain. Sudah disinggung di atas bahwa al-fai yang dimaksud di sini ghanimah, ya, karena pada kejadian tersebut terjadi peperangan, ya, bukan mereka yakni meninggalkan harta mereka yang kemudian kaum muslimin mengambil tanpa peperangan. Wa kanat ghazwatu Hunainin fi syahri haramin, dan adalah peristiwa perang Hunain ini terjadinya di bulan haram, ya, bulan-bulan yang dilarang untuk melakukan apa? Peperangan, ya. Walakinnal musyrikina, akan tapi orang-orang musyrikin humul ladzi bada'u bil qital, merekalah yang mengawali peperangan itu. Jadi sifatnya di sini kaum muslimin, ya, memberikan perlawanan, bukan memulai, ya, memberikan perlawanan terhadap penyerangan yang mereka lakukan. Karena dari yang disebutkan oleh para ulama sirah, ketika kaum muslimin, ya, berhasil menguasai Makkah pada peristiwa Fathu Makkah, maka suku-suku yang belum masuk Islam, yang disebutkan pula di sini, yakni suku Hawazin, ya, kemudian Saqif dan yang lainnya, ya, mereka mengadakan kesepakatan bahwa sebelum, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin menyerang mereka, lebih baik mereka dahului begitu, ya, sehingga dengan rencana mereka, mereka menyiapkan persiapan perang sebaik-baiknya. Bahkan sebagian mereka mengatakan bisa saja kaum muslimin mengalahkan penduduk Makkah karena mereka bukan orang-orang yang ahli perang, ya. Dan disebutkan pula bahwa keahlian mereka, ya, suku-suku yang terlibat, ya, dalam perang Hunain tersebut memang luar biasa, ya, keahlian memanahnya, apa istilahnya orang sini, titis, ya. Jadi, ya, kalau melempar, ya, panah mesti mengenai sasarannya. Ini terjadi dari kesepakatan beberapa suku tadi untuk mendahului menyerang kaum muslimin. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fa innahu lamma fatahallahu ala rasulihi makkata, karena sungguhnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala ya, membuka kota Makkah untuk Rasulnya, artinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya menguasai Makkah dengan pertolongan Allah. Wadzalika fi Ramadhan sanata tsamanin minal hijrah. Peristiwa tersebut di bulan Ramadhan, ya, pada tahun ke-8 Hijriah. Dan ketika itu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat yang sedang menjalankan puasa, ya, untuk berbuka dikarenakan mereka akan menghadapi lawan atau menghadapi musuh. Yang dengan peristiwa ini pula Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memfatwakan kepada kaum muslimin saat terjadi yakni peperangan dengan kaum Tatar, ya, ketika mereka hendak menyerang wilayah Syam. Baik. Jadi dan itu terjadi peristiwanya pada bulan Ramadan juga, maka beliau ya memerintahkan kepada manusia untuk berbuka sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Fathu Makkah memerintahkan kaum muslimin untuk berbuka. Kemudian fatajamma'a liqitalihi unasun, maka ya tajamma'a jadi ya, terjadi persatuan, perkumpulan untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia-manusia dari kalangan Hawazin, kalangan Hawazin wa Saqifin wa ghairihim, ya, demikian pula dari Saqif dan selain mereka. Fa kharaja ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biman ma'ahu fi ghazwatil fath wa hum 'asharatul alaf. Maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar untuk mendatangi mereka, yakni dari kaum Hawazin Saqif yang sudah terkumpul dan ya menyiapkan di diri mereka untuk menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar ya bersama dengan kaum muslimin yang ikut dalam peristiwa Fathu Makkah yang jumlah mereka ya sebanyak 10.000 orang. Wa kharaja ma'ahu alfani minat tulaqai, dan ikut pula bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam 2.000 orang dari orang-orang yang dibebaskan ini pada peristiwa Fathu Makkah tersebut. Wahum ahlu Makkah, di mana mereka adalah para penduduk Makkah. Jadi jumlah yang ikut dalam pasukan muslimin ada 12 ya, ribu ya, 10 ribu ditambah 2.000 ya. Faltaqaf ma'ahum fi wadi Hunainin, di mana bertemulah ya bersama dengan mereka ya yakni musuh di lembah Hunain. Dan pada perjalanan tersebut sebagaimana dalam hadis Abi Waqid, hadis yang masyhur, sebagian sahabat yang baru masuk Islam ya mereka melihat apa ya, pohon bidara yang biasa orang-orang musyrikin menggantungkan senjata-senjata mereka yang dijuluki dengan Zatu Anwad, ya, karena banyaknya gantungan-gantungan pada pohon bidara tersebut. Ya, maka sebagian sahabat yang baru masuk Islam tersebut ya, datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya, ya Rasulullah, ya, jadikan untuk kami dzatu anwat sebagaimana mereka punya dzatu anwat. Karena dalam pemahaman mereka, orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan sahabat ini, ya, dianggap hal tersebut bukan sesuatu yang terlarang. Ya. Dan di sini menunjukkan bahwa seorang yang baru pindah, ya, dari kekufuran, terkadang, ya, apa yang diyakini selama ini masih melekat. Baik. Masih melekat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengingatkan mereka. Nabi tidak membiarkan, ya, walaupun ini dalam keadaan mau menghadapi musuh. Ya, mungkin saja kalau orang-orang di masa kita kan berpikir, ah, nanti biar perang dulu, nanti ingatkannya ditunda. Ya. Karena ini perkara penting. Ya, tidak mungkin ditunda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Subhanallah." Ya. "Qultum wallazi nafsu Muhammadin biyadih kama qalat banu Israil li Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Subhanallah. Kalian telah berkata, ya, demi zat yang Muhammad jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya, ya, demi Allah. Kalian telah berkata dengan perkataan yang seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam." Ini ketika mereka mengatakan, ya, Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya, peristiwanya setelah Bani Israel diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kejaran Fir'aun, ya, dan bala tentaranya, yang kemudian Allah binasakan, ya, para musuh Allah tadi. Mereka melanjutkan perjalanan ke negeri yang dijanjikan, yakni negeri ini Baitul Maqdis. Kemudian dalam perjalanan tersebut, ya, mereka melewati kaum yang sedang menyembah berhala. Baik. Nah, sebagian mereka berkata kepada Nabi Musa. Dan lihat di sini bedanya ucapan para sahabat, ya, dengan ucapan umat Nabi Musa. Mereka tidak mengatakan ya Rasulullah, tapi langsung ucapan ya Musa. Ya. Kalau bahasa Arabnya, bahasa Jawanya gimana kalau saya Abu Umar? Langsung sebut nama itu gimana? Ya. Jangkar, ya, seperti itu. Enggak punya adab, ya, terhadap nabinya. Ya Musa, ya, ij'al lana ilahan. Jadikan untuk kami sesembahan. Jadi langsung, ya, vulgar, minta sesembahan. Ya, kalau yang diucapkan sebagian sahabat yang baru masuk Islam apa? Ij'al lana dzatan wat. Namun, ya, ternyata di sini disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang satu betul-betul, ya, permintaannya untuk disembah, yang satu ngalap berkah, kan seperti itu. Baik. Namun ternyata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diingatkan kepada para sahabatnya dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Nah, dengan itu mereka paham dan mereka pun, ya, berhenti dari apa yang mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini, ya, salah satu pelajaran penting bagi kita bahwa, ya, orang yang baru pindah, ya, dari kekufuran ataupun dari kesesatan, ya, terkadang masih tersimpan, ya, hal-hal yang masih, ya, dari kebiasaan kekufuran tersebut pada mereka, yang dengan ini menunjukkan butuhnya, ya, proses mereka untuk belajar Islam. Oleh karena itu, termasuk di antara yang diingatkan oleh para ulama kita, taubatnya orang yang pindah, ya, dari kesesatan, baik kesesatan kekufuran ataupun, ya, kesesatan hizbiyah, adalah, ya, belajar, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya, Ya, meskipun mungkin saja dahulunya di kalangan hizbiyah jadi pembesarnya, jadi ustadznya yang semisalnya. Itu jangan kemudian ketika ya dia rujuk kepada as-salafiyah kemudian langsung diamanahi ngajar, ya. Ini membahayakan. Ya, membahayakan karena sisa-sisa pemikiran hizbiyahnya ya masih mungkin untuk bercokol di pikirannya. Ini. Jadi harus dibersihkan, butuh proses dan dilihat kesungguhan rujuknya kepada as-salafiyah. Kemudian kata Al-Imam Sa'di, Wadi Hunain ini wa huwa wadin an jabal Arafah syarq janub qarib min qura. Di mana lembah ini berada dari arah Gunung Arafah sebelah yakni tenggara yang dekat dengan Qura. Ini kalau posisi dari lembah Hunain tersebut. Dan perjalanan dari Makkah ya ke Hunain tersebut ya tidak terlalu jauh. Dan pada peristiwa tersebut sebagai nanti akan disinggung disebutkan di mana kaum muslimin di awal pertempuran itu terdesak karena mereka ya musuh dalam keadaan siap di posisi-posisi yang strategis dan diperintahkan oleh komandannya kapan muncul ya pasukan muslimin segera digempur habis-habisan ya dengan senjata yang mereka miliki. Ya, sehingga sebagian muslimin bahkan yang baru-baru masuk Islam itu ya, mundur sampai hampir sebagiannya hampir mendekati Makkah kembali. Ini. Dan insyaallah nanti kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Ya wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.